Bismillahirrahmanirrahim. Innaka akhana Abu Salih. Aina Abu Salih? Aina. Mungkin atau tidak, seseorang yang sholat itu melaksanakan tasyahud sampai 4 kali. Aina. Sama tanyanya. Mungkin atau tidak, orang yang sholat tasyahudnya sampai 4 kali. Ya Allah wa'alaikum. Nah. Aina Abu Mujahid? Aina. Mungkin apa enggak? Sholat tasyahudnya 4 kali. Mereka apa Muhammad? Mungkin. Enggak mungkin. Sebab cuma 2 kali ya. Tasyahud awal, tasyahud akhir. Saya kata. Tiga kali. Bagaimana gambarannya? Bagaimana itu? Dia mendapatkan satu rakaat terakhir maghrib. Terus? Sahut sama imam, terus melengkapi 2 rakaat yang dia ketinggalan, tasyahud awal, tasyahud akhir, agak dah, cuma 3, dapat. Kalau 3 mungkin, kalau 4, saya mau nanyakan yang 4 ini. Anda kayak apa sahura? Apa Ubaidillah? Anda? Lah, enggak lupa. Kalau lupa itu ya mungkin sampai hatta 10 kali. Tasyahud terus. Anda ya Abu Ibrahim. Abu Abdurrahman. Mungkin. Bagaimana gambarannya? Masbuk. Mendapati imam di tasyahud awal salat maghrib. Misalkan dia masuk masjid. Imamnya dan jamaah yang lainnya sedang tasyahud awal salat maghrib, sehingga dia ikut tasyahud. Agar ya kawan, ada awal. Terus yang kedua, kemudian tasyahud akhir dengan imam 2. Terus kemudian dia melengkapi 2 rakaat yang dia ketinggalan, ya kan? Di rakaat yang awal itu tasyahud awal untuk dia, ya kan? 3. Kemudian tasyahud yang akhir untuk dia juga menjadi 4. 2 sama imam, 2 dia menyempurnakan salatnya. Agar, nah, ada 4 tasyahud dalam satu salat. Ada bang? Agar. Paham ya? Ada wah. Jangan keliru. Kalau antum ketinggalan 2 rakaat maghrib, jangan langsung 2 rakaat sekali tasyahud. Salah itu. Apa itu? Kalau kamu ketinggalan 2 rakaat maghrib, 1 rakaat tasyahud awal, kemudian rakaat yang kedua tasyahud akhir. Jadi paham ya? Ada huwa, masya Allah. Aina Abu Ishaq. Hendak. Ayat yang paling pendek dalam Al-Quran. Apa itu? Apa itu? Inna a'tainakal kautsar. 3 kalimat. Coba urusan itu. Nah, yang saya tanyakan sekarang itu ayat dengan surat. Ayat yang paling pendek dalam Al-Quran. Dua kalimat. Allah As-Samad. Bagaimana? Yusuf. Nun. Nun itu satu ayat. Satu huruf. Yang saya inginkan satu ayat. Loh, itu huruf ya Yusuf, Allah yahdik. Itu huruf, yang saya inginkan bukan huruf. Bukan huruful muqatta'ah. Bukan huruf-huruf yang terputus sama Al-Quran, bukan. Tapi satu ayat. Yunus, ini Yunus. Hilal An-Nahif Anda Samin Sayyid Nabar ha? Wasta'an Yey Tukman Nuri Rasul ha? Omar Wal-Fajr, dua kalimat. Wal-Qasam dan Al-Fajr, dua. Subuh. Nah, sampai entar. Huruf. Satu huruf itu. Satu ayat. Jangan menyebutkan yang huruf-huruf muqatta'ah. Jangan. Yang lain. Abu Hanifah. Apa? Hakmin. Tidak, itu huruf. Bukan yang itu. Ma'ruf, ma'ruf satu ayat. Hatan nun satu ayat. Yasin satu ayat. Alif lam satu ayat. Cuman itu huruful muqatta'ah dalam Al-Quran. Bukan yang itu. Ayatun kamilah. Bukan huruf muqatta'ah. Paling pendek dalam Al-Quran. Luqman. Wal asr dua ayat dua kalimat. Wal qasam dengan al asr satu kalimat satu ayat. Jangan lihat apa namanya singkatnya huruf singkat tapi kalau dua kalimat doa. Abu Ya'la, masya Allah alik. Innaka kan Abu Ya'la. Abu Ifa, ha? Allah musta'an. Abu Hamzah, Allah musta'an. Ashab Al-Qur'annya menghilang. Kamu sana. Al-Qari'ah, ha? Al-Qari'ah, lautan. Aywa, Al-Qari'ah. Ada wahid. Yang lainnya. Hah? Satu ayat itu. Mutakir. Ayo. Yang lainnya. Ar-Rahman juga satu ayat. Hah? Ya Ar-Rahman. Satu ayat ya. Hah? Allah huruf Allah yahdi. Satu ayat itu. Ar-Rahman. Satu ayat. Yang lainnya. Teruskan. Apa lagi? Ha, Fadil. Ha, Fadil. Ha? Sekarang dia rentiki ya. Apa lagi? Loh, Fadil itu nama suratnya. Al-Fakrat bawa sampai ini. Allah musta'an. Satu ayat. Apa lagi? Ha? Nah, mereka. Kalau mereka para ulama menyebutkan contoh untuk yang satu ini, apa beda? Belum dipanggil apa bedanya? Enak apa beda? Hah? Allah musta'an. Mereka menyebutkan satu ayat, ikhwan. Selain yang disebutkan tadi, untuk contoh ayat yang paling pendek dalam Al-Quran, ialah Rasulullah. Tapi kan gerak lebih besar ini. Mudhammatan. Siapa ya? Bayar ya? Mudhammatan. Kemudian fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban. Sudah baik. Ar-Rahman. Masya Allah. Taufik. Satu ayat yang paling besar dalam Al-Quran. Satu ayat yang paling besar dalam Al-Quran. Hah? Gak tahu. Allahu Akbar. Yasir. Ayat, tentang ayat. Ayat yang paling besar dalam Al-Quran. Bentar. Kalau jawab jangan. Hah? Suwen. Anda ke akan apa tuh lah? Habis. Surat lah. Saya minta satu ayat. Satu ayat yang paling besar dalam Al-Quran. Bukan yang itu. Itu yang paling dulu. Itu yang paling panjang dalam Al-Quran ya. Yang saya tanyakan sekarang yang paling besar. Atau pertanyaannya. Pertanyaan saya itu satu ayat yang paling besar dalam Al-Quran. Tuh. Allah ibarfi hadha nazif. Masya Allah. Anak yang beki, saya jawab. Masya Allah. Ayat kursi ya, ikhwan. Nah. Hadisnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Riwayat Muslim. A'zamu ayatin fi kitabillah. Itu pertanyaannya Rasul kepada Ubay bin Ka'ab. Hah? Ma'a'zamu ayatin fi kitabillah. Apa satu ayat yang paling besar dalam Al-Quran? Dijawab ayatul kursi. Kata Rasulullah, liyahnakal alam abul munzir. Gitu. Saya katakan sama Asma itu ada. Liyahnakal alam ya nazif. Gitu. Tamam? Masya Allah. Adapun ayat yang paling panjang, yang tadi itu. Dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, faktubu. Masya Allah. Paham ya? Ayo. Tolong jelaskan kepada kami. Dikatakan bahwa menjamak salat takhir antara zuhur dan asar itu dilakukan dengan mendahulukan asar kemudian zuhur. Apakah perkara ini ada dalilnya? Kalau hal ini tidak ada dalilnya, maka yang benar bagaimana? Berikut dengan dalilnya. Afsawab yang benar dalam masalah ini ialah mendahulukan zuhur baru kemudian asar. Dengan ayat inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan atas kaum muslimin dengan waktu-waktu yang telah ditentukan. Zuhur baru kemudian asar. Adza wa shawab. Apakah bekerja malam atau lembur itu menyelisih hikmah dijadikannya malam dan siang? Malam untuk istirahat dan beribadah, siang untuk bekerja dan mencari penghidupan. Allahumma sabar. Apa pertanyaannya? Ada yang sabar. Yang kedua. Matanya saya empatin. Jadi enggak. Yang kedua. Dalilnya mana? Yang menunjukkan bahwasanya kalau siang untuk kerja, malam untuk istirahat. Mana saya buat soal? Yang punya pertanyaan mana ini? Fadhal ya Qadil Hasan. Sambil saya nyari. Dalilnya mana? Fatahajjad bihina fiyadallak. Apa? Fasya'an al-nahara ma'asya. Terus? Fasya'an layla subhata. Terus bagaimana? Terus bagaimana? Yang di pertanyaan sekarang itu. Apakah kemudian kalau kerja malam atau lembur itu menyelisih ayat tadi? Dalam artian berdosa? Ayatnya jelas. Waja'anan nahara ma'asya. Ya kan? Kemudian di ayat yang lainnya waja'anan layla libasa. Terus? Ya memang begitu. Bagaimana yang disebutkan dalam beberapa ayat yang antum sebutkan tadi. Bahkan kalau nggak salah sebutkan lebih tegas lagi dalam surat Al-An'am. Kata ikhwan. Apa ayatnya? Seperti ini ayat ini misalkan. Allah mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 60. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ. Tamam? Allah yang mewafatkan kalian pada waktu malam dan yang mengetahui apa yang kalian kerjakan pada waktu siang. Wafat di sini ialah tidur, bukan kematian, tapi tidur. Menunjukkan malam untuk tidur, siang untuk kerja. Sekarang ini yang tanyakan, apa kemudian kalau ada yang kerja lembur, berdosa? Dan sekarang banyak loh perusahaan-perusahaan itu, shift 1, shift 2, shift 3, akhirnya lalu jahit. Iya, kena shift 3, lembur dari mulai jam 9 malam, 11 malam, sampai jam 7 pagi. Ya apa? Allah Tuhan ya. Tidak tahu saya. Coba antum lihat dalam tafsir ayat ini. Siapa tahu ada keterangannya. Siapa tahu ada keterangannya. Yang disebutkan dalam surat Ar-Rum. Allah Alam, apakah ada keterangan demikian? Antum lihat dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-23. Ditengok lah ya. Bukan kepastian. Tengok lagi. Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam surah Rum ayat yang ke-23, wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar wa btigha'ukum min fadlih inna fi dhalika la ayatin liqaumin yasma'un. Dan termasuk tanda-tanda ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ialah tidurnya kalian pada waktu malam dan siang, dan kalian mencari fadilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Min fadlih, ay min rizqih. Jombor, apa kemudian di sini, dua perkara yang termasuk tanda-tanda ayat-ayat Allah, dalam artian tidur di waktu malam dan di waktu siang. Kemudian yang kedua, termasuk juga ayat-ayat Allah, ialah kalian rezeki. Ataukah diataskan kepada Aqrabul Mazkur, dalam artian menunjukkan adanya ibtigha'ur rizq, mencari rezeki pada waktu malam dan pada waktu siang. Wallahu a'lam. Jumbar. Ditengok lagi. Tadi untuk mengatakan haramnya kerja lembur, wallahu a'lam. Jumbar. Tidak bisa kita memastikan demikian. Pertanyaan jangan berulang-ulang ya. Ya kalau dijawab, dipastikan jawabannya sehingga tidak muncul lagi. Apakah memegang kemaluan membatalkan wudhu? Al-jawab, na'am. Memegang kemaluan mubasyarah dengan langsung, maka termasuk pembatal wudhu. Yang hadis, man massa farjahu, man massa zakarahu, falitawadha. Barang siapa yang memegang kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Tamam? Ini kalau mubasyarah begitu. Dengan riwayat yang lainnya, riwayat Hakim ya, Ikhwan. Lafadznya itu, nah, idza afdha ahadukum fi yadihi ila zakarihi falyatawadda. Apabila salah satu dari kalian menjulurkan tangannya kepada kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu. Ini riwayat sahih disebutkan sama Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami' yang menunjukkan kalau memegang kemaluan secara langsung mubasyarah dengan tanpa hail, dengan tanpa alas, maka itu termasuk pembatal wudu. Tamam? Masalah ukhra. Bagaimana kalau dia memegang dubur? Memegang duburnya dia, bukan kubul. Duburnya dia. apakah termasuk pembatal wudu? Oke. Anda. Ah. Batal wudunya. Dalilnya mana? Riwayatnya itu man massa zakarahu. Zakar itu yang mana? Yang kuful. Siapa ya? Dubur. Dalilnya mana kalau kamu mengatakan batal wudunya? Orang yang mau kira duburnya itu. Fauzi. Ini apa Fauzi? Sundi. Sada butuhnya? Jalannya? Maka dubur yang buri, Jun. Enggak ada kalimat dubur dimanakan depan belakang itu. Enggak ada. Dalam bahasa Arab itu. Yang namanya dubur sesuatu yang di belakang. Gak ada kubul dikatakan dubur itu. Iya kan. Dalilnya mana kok kamu mengatakan memegang dubur termasuk pembatal wudhu? Iya lali ilmu ini. Kehatam padahal. Jarul. Enak ya Imran? Sudah selesai kan? Belum kemarin? Sudah? Sudah ada ya Syekh Allah. Bisa makan? Kubul dan dubur. Dalilnya mana? Pakai dalil. Lafadznya man masa zakarahu. Zakar itu untuk depan saja. Belakang gak masuk. Tidak bisa kita mengatakan sesuatu itu membatalkan wudhu, kecuali harus dengan dalil. Mewakili, zakar ya zakar. Tidak ada kata bahasa zakar di mana kan dubur. Tidak ada, bahasa Arab mana itu? Tidak ada. Tidak batal, kenapa? Depan aja. Aiyah, emang ada bahar hadisnya begitu. Lapa? Siapa yang milih di azab? Abu Musa. Hah? Sama, nggak ada bukunya. Malah dukung azab. Nanya kali. Siapa yang milih di azab? Nanya Sulaiman. Ikut-ikutan sama. Iya. Abu Zakiyah. Siapa yang bukunya? Ada mukhalif ada. Dalilnya mana? Ya karena nggak tahu, ya mungkin dia tangannya dikubul. Nah iya, terus nggak sore itu, nggak sore. Tidak sore menunjukkan bahwasanya memegang dubur termasuk pembatal wudhu, nggak sore itu, nggak tegas itu. Istimbatnya terlalu jauh lagi. Anaknya apa kabar? Anak. Fatal, halnya. Kiasul awal lah, tidak kalau depan aja, ada bulunya apalagi yang belakang gitu, keluarnya lebih dari, terang tidak ada kias dalam kopi ini, tidak ada kias, ada kias, paham? Ada kias maksudnya. Lagi Hanif, mana dia? Ada. Anda ke Abu Abdullah? Siapa yang tahu? Iya, masa kemarin ngeri terangkan. Abdullah. Aywat. Dengan dalil, fanabitina azakumullah, riwayat yang lain dengan lafaz, man massa farjahu falyatawadda'. Saya sebutkan tadi barusan. Antara ini yang kurang teliti. Man massa farjahu falyatawadda'. Barang siapa yang memegang farjinya, maka hendaklah dia berwudu. Al-farj itu mencakup dua makna. Kubul dan subur. Saya malah ngomongnya jundi, cuma dia kleset dia. Subur itu dua makna, gak ada jil. Farj. Kalau farj, naam. Kubul dan subur. Soal akhir. Ini kaya khana. Apa lagi, Pak? Kalau memegang duburnya orang lain atau memegang kubulnya orang lain, misalkan nyebok ya anakmu yang lagi ngek atau lagi pipis, atau misalkan anak-anak MTA yang masih kecil-kecil dicebok, megang duburnya orang lain atau kubulnya orang lain, apakah batal wudunya? Batal wudunya. Sebenarnya, lenda, dah seperti sama. Lafadznya man massa farjahu, hak kembali pada dia sendiri. Para siapa yang memegang farjinya, berhak kembali pada diri sendiri. Ini sekarang tidak memegang orang lain, duburnya orang lain, kuburnya orang lain. Hah? Enggak ada lagi di sini, Ewan. Dalam bab ini enggak ada kia. Hukum asal itu enggak ada sesuatu yang mau bikin batal wudu kecuali dengan dalil. Paham? Ayo. Nah, ada kias-kias tadi. Ini kias dulu, Arif. Iya. Apa beda? Ini kias. Yang betul memang kalimat farj itu umum, yakni kubul dan dubur. Dalam riwayat tadi ada pemberhaknya farjahu, menunjukkan pemberhaknya kembali kepada dia sendiri. Atau apa? Artinya kalau dia memegang kubulnya atau duburnya, batal sendiri dia. Sekarang pembahasannya ialah kalau dia memegang kubulnya orang lain, duburnya orang lain. Salah kan enggak? Bagaimana lafaznya? Ayo, Allah tarik berkah. Ada lagi lafaz yang lain dengan lafaz man massal farja fazallah. Barang siapa yang memegang kemaluan farji, maka hendak dia berwudu. Al farj itu umum, jangan tambah bomir. Paham ya? Sehingga mencakup dia sendiri dan mencakup pula orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Apakah Bilal radhiyallahu anhu masih menjadi muazzin ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah? La. Tidak ya, ikhwan. Disebutkan dalam buku sejarah Kutubut Tawarikh, di antaranya disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, bahwasanya Bilal muadzinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah meninggal dunia tidak lagi menjadi muadzin, tetapi beliau langsung ikut bergabung dengan pasukan kaum muslimin yang berangkat ke Syam, sehingga beliau berjihad dengan pasukan kaum muslimin ke Syam ketika itu, menjadi mujahidin Syam ketika itu. Dan beliau kembali mengumandangkan azannya sekali, yaitu ketika kaum muslimin berhasil merebut apa ya, Pak? Ketika kaum muslimin berhasil merebut Al-Masjidil Aqsa. Nah, itu pada masa kekhilafan siapa itu? Anda apa baca? Ini ngajak sirah. Lantas sudah. Pada masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika kaum muslimin berhasil untuk menjahit Syam, itu berhasil mengembalikan Al-Masjidil Aqsa ke tangan kaum muslimin. Juga berhasil menguasai gedung putih Persia juga di zaman kekhilafan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, ketika itu, kaum muslimin Syam dibawa kepemimpinan Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu taala anhu. menggantikan posisinya Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala. Dan ketika kaum muslim berhasil merebut Al-Aqsa, mereka memanggil Amir Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ke sana. Sehingga dari Madinah, sahabat Umar bepergian menuju ke Syam, ke Aqsa. Dan sampai di sana, ikhwanabidin azakumullah, sampai di sana langsung dibersihkan Al-Aqsa dari perkara-perkara berbau Yahudi, dibersihkan semuanya, sohrohnya juga demikian, ditempatkan pada tempatnya masing-masing, dan diramaikan dengan baca Al-Quran, dengan salat sunnah, dengan zikir. Nah, kemudian Jumat pertama dilakukan sana dengan dipimpin oleh salah seorang dan di antara mereka. Tetap sahabat Umar belum datang ketika itu. Baru kemudian Jumat yang kedua dipimpin langsung oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ketika itu yang mengumandangkan azan ialah Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu azannya ikhwan, semuanya menangis. Semuanya menangis dikarenakan mereka semuanya ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Bilal ketika itu sebagai muadzinnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Apa hukum salat jenazah di kuburan yang jenazah tersebut baru dikuburkan? Ya juz, diperbolehkan. Dengan perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mensalatkan jenazahnya perempuan yang meninggal malam hari, beliau salat di sana. Pada pertemuan sebelumnya disebutkan kata ilah terhadap istri si Rasulullah SAW. Pertanyaannya, apa maksud kalimat tersebut ilah? Ilah itu ya nabi na'azakumullah ialah pelajaran untuk para istri. Ketika mereka membuat marah sang suami, dan umumnya ya nabi na'azakumullah dikarenakan permintaan urusan dunia yang terlalu berlebihan. Seperti yang kejadian pada Ummahatul Mukminin, mereka meminta Rasulullah SAW untuk lebih mencukupkan mereka dalam urusan dunia. Sehingga membuat marah Rasulullah SAW, maka ilah dilakukan dalam rangka untuk menghukum istri. Paham ya? Bukan dalam rangka cerai. Belum ya? Itu dalam rangka untuk menghukum istri. Yang namanya ilah itu meninggalkan istri. Yang namanya ilah itu lebih parah daripada pisah ranjang. Paham ya? Ini pisah rumah. Pisah rumah. Ditinggalkan untuk istrinya. Dan yang namanya ilah ya Nabi Tina Azzaikumullah 3 bulan lamanya. Paham ya? 3 bulan lamanya. Kalau sampai di ujung bulan yang ketiga, maka terserah sang laki-laki. Kalau kemudian dia berniat menceraikan, maka dia langsung menceraikan sang istrinya. Kalau kemudian dia rujuk, maka dia rujuk. Hadza huwa. Itu yang namanya ilah. 3 bulan. Dalilnya disebutkan dalam surat Al dalam surat Al-Baqarah ya ikhwan. Malakum. Ini ayatnya ini. Allah mengatakan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah 226 sampai 227. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Fa in fa'u fa inna Allaha ghafurur rahim. Wa in 'azamu talaqa fa inna Allaha sami'un 'alim. Bagi orang-orang yang mengilak istri-istri mereka, mereka menunggu selama 4 bulan. Maka bila mereka kembali, fa'u ini rujuk kepada istrinya, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Langsung rujuk. Enggak ada perceraian. Dan bila mereka berazam untuk mentalaknya, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sehingga keputusan cerai atau tidaknya itu di ujung ilahnya dia. Itu batas paling maksimal ya 4 bulan. Kalau misalkan dia mengilah sama 1 bulan, maka di ujung ilahnya itu terserah dia. Mau talak, maka talak. Satu atau satu. Kalau rujuk, maka dia rujuk. Jadi paham ya? Kalau mau lama, sampai 4 bulan. Di ujung 4 bulan, terserah sang suami. Dia mentalak, maka mentalak. Dia merujuk, maka dia merujuk. Nah, ya Pak. Dan ini khana bintin azakumullah diingatkan kepada para suami. Jangan mempermainkan perempuan dengan cara seperti ini. Paham ya? Ini sangat dikecam dalam Islam. Paham ya? Tapi, kalau memang kamu sudah tidak punya keinginan, sudah enggak cocok dengan istrimu yang lama, mbok tuwekmu, sudah terlalu banyak muskilah, perang isinya, banyak ufo melayang, dan semisalnya, ribut terus, sama kalau sangat kuat, maka kasih pelajaran-pelajaran dari mulai yang paling rendah, terus naik, sampai yang paling parah, sampai tingkatan ilah, kok kemudian enggak ada perubahan, ceraikan sudah. Sehingga jangan perempuan tadi dibikin menggantung keadaannya. Dalam keadaan diceraikan ya tidak, punya suami ya tidak, ditinggalkan soalnya ya Pak. 4 bulan ini. Bukan waktu yang sebentar, lama Bapak. Ya selesai, ya lama itu. Ini diingatkan dalam ayat yang lainnya. Ketika itu khana bintin azakumullah harus seperti itu. Dengan sahabat sudah seperti itu. Mereka mengilah istrinya sampai 4 bulan. Belum genap 4 bulan, dirujuk. Rujuk, enggak lama lagi, silah lagi. Terus begitu. Sehingga dalam keadaan tergantung itu perempuan itu. Dikatakan punya suami, ya enggak ada suaminya. Dikatakan dicerai, ya enggak. Ada mendzalimi perempuan, ya Pak. Jangan demikian. Sehingga ilah fungsinya untuk menghukum perempuan. Kalau kemudian bagus, ya rujuk. Kalau enggak bagus, cerai saja. Cerai. Ada waktu untuk masa iddah berapa bulan? Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. 3 quru, ada yang mengatakan 3 kali suci, ada yang mengatakan 3 kali haid. Panjang loh itu. 4 bulan masa ilah. Kalau mutalak masa iddah 3 bulan, 7 bulan deh ya Pak. Cukup untuk menghukum seorang wanita. Kalau 7 bulan seperti itu masih juga nemen, enggak juga berubah, masih banyak UFO menyala di rumah, ya kalah. Ahsan sudah. Kamu ceraikan dengan cara yang baik. Perempuan masih banyak. Jika kamu nyari lagi yang lainnya, yang lebih afdal, yang lebih banyak lagi, yang lebih bagus lagi. Nah, Allahul Musta'an, Allahul Musta'an. Apakah menganggap sesuatu termasuk perkara darurat membutuhkan buah pita tertentu? Mestinya enggak sembarangan mengatakan sesuatu sebagai perkara yang daruri. Harus dengan buah pita. Itu sebenarnya karena fitnah azakumullah buah pitanya diterangkan oleh para ulama dalam pembahasan qawaid fiqhiyah ketika membahas kaidah ad-darurat tufihul mahdurat atau membahas hadis la darara wala durar. Kaidahnya ad-dararu yuzal, yang namanya madarat dihilangkan dalam Islam. Jadi sekian dhawabitnya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan saya sampaikan sebelumnya ini. Agak-agak kenapa? Sudah ya. Seperti kita membahas kemarin qasidiyah. Sudah itu. Nah. Beberapa para ulama di dalam kitabnya menghukumi sebuah hadis dhaif. Kemudian mereka menerangkan faedah hadis tersebut. Mengapa demikian? Ada fungsinya ya Pak. Fungsinya ialah mereka ketika itu sebatas ilmu mereka mengetahui kedhaifan riwayat tadi. Fungsinya kenapa kok disyarah? Ialah siapa tahu para ulama yang setelah mereka menemukan jalan-jalan yang lain yang bisa menguatkan riwayat tadi sehingga naik menjadi hasan riwayat, sehingga ketika riwayat itu hasan ada keterangannya, ada syarahnya. Ada awalan. Yang kedua, syarah yang disebutkan oleh para ulama tadi ya ikhwan, itu ala fard husnihi au sihati. Anggaplah sahih atau hasan riwayat tadi, maka demikian maknanya. Hadza muhim. Ini dua perkara yang penting yang disebutkan oleh mereka. Sehingga tidak musro. Yang ketiga, tambahin lagi. Iyalah pertanyaan berikutnya ya, kenapa para ulama membawakan riwayat yang baif, yang baif apa pada buku-buku hadis mereka? Al-jawab ialah ketika mereka menyebutkan hadis yang baif dalam buku hadis bi-isnadihi dengan sanad yang lengkap, maka pada mereka telah melepaskan tanggung jawab mereka. Ini sanadnya, silakan memeriksa sendiri. Tanya ini sanadnya, silakan kamu cek sendiri. Sehingga dengan semata-mata ibda ussanad menyebutkan sanadnya, itu sudah di tangan mereka itu. Paham ya? Sehingga mereka tidak bisa salahkan kalau menyebutkan riwayat yang dhaifah pada buku-buku mereka. Ada awalnya kedua. Disebutkan oleh Nabi disebutkan jalan-jalan yang lainnya yang bisa menguatkan riwayat tadi sehingga menjadi hasan li ghairihi. Apakah semua masalah yang di dalamnya ada khilaf enggak diingkari? Perlu dibedakan ikhwan fillah azakumullah antara masail khilafiyah dengan masail ijtihadiyah. Kalau masalah ijtihadiyah ya ikhwan, ialah masalah-masalah yang tidak ada nas padanya. Tidak ada periwayatan padanya. Masalah-masalah yang di situ menggunakan ijtihadul ulama. Mereka lah yang kemudian mengambil umumatul adillah, riwayat-riwayat, dalil-dalil yang umum atau kaidah-kaidah fikih yang ada, sehingga dengan ijtihadnya mereka membawakan riwayat apa namanya bab tadi. Maka dalam perkara ijtihad ya ikhwan, tidak boleh ada pengingkaran. Di antaranya masalah tashih atau dhaif ijtihadiyah. Tamam? Wajar. Ada masalah khilafiyah, ialah masalah yang ada dalilnya. Yang ada dalilnya. Ada masalah khilafiyah, itu bisa diingkari al-mukhalif dengan syarat kalau khilafnya ba'id. Paham ya? Kalau khilafnya lemah, jelas wadih qaul yang rajih itu A, qaul yang B marjuh dengan marjuh yang nampak ba'id jiddan, khilaf ba'id, maka diingkari ya. Atau kalau khata bisa. Paham ya? Adapun kalau khilaf yang qawi syadid bainal ulama dan masing-masing membawakan adillah, maka dalam bab yang seperti ini at-tasamuh bainahum, saling toleransi di kalangan mereka labas. Yang mau ini silakan, dia silakan. Tadi paham? Nah. Dan tidak kemudian ikhwan fillah azakumullah melupakan yang namanya ibda'ul adillah, menampakkan masing-masing dalilnya. Sehingga bisa ada argumentasi tetapi dalam lingkup saling mencari al-haq dengan ukhuwah, dengan tasamuh, dengan apa namanya ihtiram, dengan ikram, pemuliaan, pengagungan dengan tanpa ada unsur pelecehan atau semisalnya. Tadi paham ya? Sebab kalau khilafnya dhaif, khilaf yang sangat lemah sekali, saya akan mengatakan ada qaul syadz, ada qaul batil, ada qaul marjuh, itu bisa. Tamam? Hadza huwa. Wallahu a'lam bissawab. Taqfi ila huna. Dan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita bahas riwayat yang kemarin. Alhamdulillahirabbil alamin.